Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin telah kita bahas alhamdulillah secara panjang lebar berhubungan dengan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagainya telah kita murojaah tadi dan kesimpulannya berarti alhamdulillah perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 kondisi. Indaka wildan. Yang pertama, Rasulullah meninggalkan karena suatu sebab. Terus, nah, yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan meninggalkan suatu perkara karena apa? Dikarenakan ada mani, padahal ada kebutuhan padanya. Contohnya, nah, diurut yang bagus. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu perkara karena memang tidak ada kebutuhan. Ya. Rasul meninggalkan perkara karena tidak ada kebutuhan. Seperti contohnya apa? Memerangi orang yang tidak membayar zakat. Nah, karena memang tidak ada kebutuhan saat itu. Nah, semuanya taat. Baik, makanya tatkala Abu Bakar memerangi orang yang menahan diri dari membayar zakat, tidak dikatakan bid'ah, karena masuk dalam keumuman umirtu an uqatilan nas. Naam. Hatta asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Rasulullah meninggalkan suatu perkara karena ada penghalang. Naam, karena ada penghalang. Ini contohnya seperti salat tarawih. Rasulullah meninggalkannya nah, karena hanya suatu penghalang. Nah, maka tatkala dihidupkan kembali oleh Umar, maka tidak kita katakan bid'ah. Nah, kondisi yang ketiga ini yang apa? Yang Rasulullah meninggalkan dalam keadaan beliau nah, punya kebutuhan terhadapnya. Nah, atau perkara sebenarnya menuntut demikian. Nah, beliau tinggalkan dalam kondisi tidak ada yang menghalangi beliau untuk meninggalkannya, untuk melakukannya. Dalam kondisi tidak ada perkara yang menghalangi beliau untuk meninggalkannya, berarti beliau tinggalkan perkara itu dalam kondisi apa? Tuntutan sebenarnya ada untuk melakukan dan tidak ada penghalang untuk melakukan. Maka inilah yang dikatakan sebagai sunnah tarbiyah. Atau secara ringkas ya, qanifillah antum tulis kaidah ini. Nah, dengannya nah, lebih ringkas yang merupakan salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah usuliyah, yaitu tarkul fi'li ma'a qiyamil muqtada wa intifa'il mawani' tashri'un bil man'i. Kaidahnya tarkul fi'li ma'a qiyamil muqtada wa intifa'il mawani' tashri'un bil man'i. Jadi kaidahnya apa? Meninggalkan suatu perbuatan bersamaan dengan apa? Dengan tegaknya tuntutan untuk melakukan serta tidak adanya penghalang, maka itu adalah merupakan bentuk pensyariatan yang berupa apa? Pelarangan dari perkara tadi. Paham makna kaidah? Paham Ahmad? Sudah ditulis? Tarkul fi'li ma'a qiyamil muqtada wa intifa'il mawani'. Khabarnya apa? Tashri'un bil man'i. Jadi tatkala Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan bersamaan dengan adanya tuntutan. Sebenarnya ada tuntutan, ada kebutuhan untuk melakukannya, tapi Rasulullah meninggalkan. Juga apa? Tidak adanya penghalang. Kalau Rasulullah ingin melakukan, ya bisa saja, karena tidak ada penghalang. Nah, dalam kondisi demikian, kalau Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan, maka ini merupakan bentuk tashri'un bil man'i. Bentuk apa? Pensyariatan yang berupa pelarangan dari perbuatan tersebut. Sehingga siapa saja yang kemudian melakukan perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang mencukup, yang memenuhi batasan ini, maka dia terjatuh dalam apa? Dalam bid'ah. Ya, paham belum Abdul Malik? Hah? Nah, kaidah ini penting untuk menutup ikhwan fillah jalan-jalan ibtida', jalan-jalan kebid'ahan. Sehingga dengannya na'am syariat terjaga. Baik. Ada pun dalil pokok dalam masalah ini ya kesempurnaan syariat. Nah, syariat sempurna. Juga apa keumuman hadits man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dalil pokok laisa alaihi amruna fa huwa raddun, yang bukan merupakan perkara syariat, yaitu apa? Perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sebenarnya ada tuntutan dan tidak ada penghalang. Maka tatkala Rasulullah meninggalkannya, berarti ini memang bukan syariat. Berarti apa? Kita dilarang untuk melakukannya. Kalau seorang melakukannya, terjatuh dalam kebid'ahan. Sebagai contoh apa? Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang memenuhi dua syarat ini, sehingga kalau ada orang yang melakukannya dikatakan terjatuh dalam bid'ah. Contohnya apa? Baik. Paham belum? Contohnya apa? Yang ditinggalkan Nabi, kemudian kalau ada yang melakukan setelahnya, itu terjatuh dalam bid'ah. Hah? Tayyib, mengkhususkan baca surat Yasin pada hari Jumat. Tidak ada penukilan dari Nabi SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan butuh, ya kan, manusia butuh membaca Al-Quran. Maka maksudnya dalam bid'ah. Tapi contoh yang jelas sekali. Nah, apa Hasan? Kebanyakan bid'ah-bid'ah ya masuk seperti ini. Hah? Santa berhubungan dengan azan dan iqamah pada salat Id. Nah, tidak ada. Nah, penukilan Rasulullah melakukannya, bahkan Rasulullah, para sahabat menegaskan memang tidak ada azan, tidak ada iqamah. Demikian juga apa? Hah? Apa bari? Melafadzkan niat dalam sholat dan seterusnya. Contoh-contoh yang banyak. Nah, para ulama juga memasukkan apabila masalah apa perurusan shaf dengan garis-garis. Nah, membuat garis-garis di dalam masjid apabila untuk meluruskan shaf atau dengan tali. Maka sebagian yang memasukkan dalam hal ini, Rasulullah sebenarnya kalau itu memang perkara yang masyru'. Nah, ada kebutuhan tidak? Ada kebutuhan, karena pelurusan shaf wajib. Pelurusan shaf wajib. Ada kebutuhan untuk meluruskan shaf. Nah, dan ternyata tidak dilakukan. Juga apa? Ada penghalang tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena saat itu yang namanya tali sudah ada. Tali sudah ada, ya, Nah, walaupun tidak seperti tali zaman sekarang, tapi ada yang jelas. Nah, oleh karena itulah, nah, ketika kemudian seseorang mengadakan garis-garis, nah, di masjid untuk apa, shaf, ini dimasukkan kategori ibtida' fid din. Sebagaimana ditegaskan Syekh Al-Albani juga wa syaikhuna hafizahumullah ta'ala. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wasunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Dan sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Dan sunnah itu merupakan dalailul Qur'an. Maksudnya apa ikhwan fillah, yaitu sesuatu yang menunjukkan bagaimana cara yang benar dalam mengamalkan Al-Qur'an. Nah, sehingga hampir sama dari isi makna, nah, antara tafsir dan perkataan beliau dalam ilmu sunnah. Intinya apa? Bahwasanya sunnah adalah apa? Penjelas bagi Al-Quran. Perkara-perkara yang masih global di dalam Al-Quran diperinci. Perkara yang umum dalam Al-Quran, nah, dikhususkan dengan as-sunnah. Perkara-perkara yang masih mutlak, tidak ada batasan, maka dalam as-sunnah datang penjelasan, nah, menyebutkan tentang batasan-batasannya. Dan dalam kalimat ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita ikhwan fillah tentang apa, manzilah as-sunnah, tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Setelah kita mengetahui bahwasanya sunnah itu atsar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus tahu kedudukan sunnah ini. Karena sebagian kaum ikhwan fillah membeda-bedakan antara Al-Qur'an dan sunnah. Nah, sehingga sebagian mereka, nah, tatkala disebutkan hadis dari Al-Qur'an, hadis dari as-sunnah, menolak dengan alasan kami mencukupkan dengan Al-Quran. Padahal, nah, antara as-sunnah dan Al-Quran Al-Fatihillah tidak akan mungkin bisa untuk dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena sunnah memiliki kedudukan yang sangat erat dengan Al-Quran. Karena dia sebagai penafsir, seseorang tidak akan mampu mengamalkan Al-Quran dengan benar, nah, tatkala dia tidak mengambil as-sunnah. Baik. Qala al-Syaikh Ahmad al-Najmi rahimahullah ta'ala, wa dalilu ala dhalika wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dan dalil untuk perkara tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl, wa anzalna ilayka al-dhikra, dan telah kami turunkan kepada wahai Muhammad al-dhikr, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia, ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka itu berpikir. Baik. Ayat ini afanillah menjadi dalil untuk pembahasan kita tatkala az-zikr dimaknakan dengan as-sunnah. Dan ini merupakan penafsiran sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau menyampaikan penjelasan tentang kedudukan as-sunnah dan keharusan untuk mengambil as-sunnah, Dikarenakan as-sunnah adalah penjelas bagi Al-Quran, beliau berdalil dengan ayat ini dan menafsirkan bahwasanya al-dhikr yakni as-sunnah, sedangkan manuzila ilaihim yakni Al-Quran. Berarti untuk penafsiran yang seperti ini maka sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang berupa as-sunnah agar beliau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun ikhwan fillah, kebanyakan para ulama ahli tafsir mereka memaknakan adz-dzikr yang disebutkan dalam ayat ini dengan Al-Qur'an. Sebagaimana keumuman penamaan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an dengan adz-dzikr. Dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun." Sebenarnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr yakni Al-Qur'an. Dan sebenarnya kami pula yang akan menjaganya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Aqwa'ul Bayan, bahwasanya adz-dzikr yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Lalu apa makna manuzila ilaihim berarti? Kalau adz-dzikr dimaknai dengan Al-Qur'an, nah berarti maknanya kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim. Apa-apa yang diturunkan kepada mereka, maksudnya di sini al-awamir wan nawahi, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir. Nah, dan ini makna yang rajih untuk ayat alhamdulillah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan kebanyakan mutaqaddimun. Terlepas dari benar tidaknya pendalilan dengan ayat, yang jelas bahwasanya tidak ada keraguan kalau Al-Qur'an itu wahyu. Al-Qur'an itu wahyu. Berarti sama. Sunnah juga wahyu. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Pemayan tiko anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga tidak boleh dibeda-bedakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang telah mengutus di kalangan ummiyyin, yaitu bangsa Arab, seorang rasul minhum dari kalangan mereka, yatlu 'alayhim ayatihi, yang dia itu akan membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Yaitu membersihkan umat dari noda-noda kesyirikan menuju kepada tauhid. Dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju kepada ketaatan-ketaatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dalam ayat yang mulia ini ada tiga hikmah utama yang Allah tegaskan tentang diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk membacakan ayat-ayat Allah, kemudian untuk membersihkan umat dari apa, keburukan-keburukan, dan keburukan yang paling besar adalah syirik. Kemudian yang ketiga untuk mengajari Alkitab wal Hikmah. Apa makna Alkitab? Qala fal kitab wal Qur'an wal hikmatu hiya sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun al hikmah yang dimaksud di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pemaknaan al hikmah tatkala disebutkan secara bergandengan dengan sunnah, alhamdulillah, ini merupakan pendapat sederetan para ahli tafsir, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Ar-Risalah. Qala fa sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'an yaqul al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan ditegaskan bahwa ini merupakan ijma' dari para salaf bahwasanya Al-Qur'an al-hikmah falihilah, tatkala disebutkan berbarengan dengan Alkitab, maka itu yang dimaksud adalah sunnah bi ijma'is salaf. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, juga dalam Majmu' Fatawa dan yang lainnya. Idza waradatil hikmah fil Qur'an maqrunatun ma'al kitab fahiya sunnah bi ijma'is salaf. Apabila datang lafaz al-hikmah dalam Al-Qur'an bergandengan dengan Al-Kitab, maka itu yang dimaksud adalah sunnah berdasarkan apa? Ijma' ussalaf. Sehingga tidak ada keraguan di sini tentang makna al-hikmah dalam ayat, bahwasanya yang dimaksud adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajari umat Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan dua perkara itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu al-Quran wa mitlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ketahuilah sungguhnya aku ini telah diberi Al-Quran wa mitlahu ma'ah, dan yang semisal dengannya, yaitu semisal dari sisi sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini qanifillah datang dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang pada kelanjutan hadis ikhwan fillah terdapat tahdzir dari perbuatan mengingkari sunnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inni utitul kitab wa mithluhu ma'ah, ala yushiku rajulun sya'ban ala alikatihi yaqul alaikum bihadal Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh, fama wajadtum fihi min haramin fa'harrimuh. Ini juga peringatan dari Rasul dan juga dalil tentang apa? Kenabian beliau, karena berita tentang perkara yang akan datang dan terjadi dengan munculnya apa? Golongan ingkar sunnah. Kalau katakan, ketahuilah sungguhnya aku diberi Alkitab dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Dan ketahuilah hampir-hampir ada seorang laki-laki yang dia dalam kondisi kenyang, kemudian duduk di dipannya, mengatakan, ambillah oleh kalian Al-Quran ini. Apa yang kalian dapati di sana halal, maka halalkan. Yang didapati di sana haram, maka haramkan, sudah cukup. Jangan mengambil As-Sunnah. Dan ini merupakan prinsip yang batin, yang tidak akan mungkin seorang mengamalkan Al-Quran tanpa menengok kepada As-Sunnah. Siapa sahabinya tadi? Al-Miqdam bin Ma'di Karim. Dan ini penyebutan yang benar, Ma'di Karim, bukan Ma'di ya Karim. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yubayyana lin nas ma nuzila ilaihim fil kitab Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka di dalam Alkitab. Dan ini masuk dalam keumuman tabligh al-fadil. Nah, apa dalil? Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat kepada umat. Ya ayuha Rasul, balligh ma unzila ilaik. Nah, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah, dan jelas apa yang diturunkan kepada Nabi Al-Quran, sehingga as-sunnah merupakan penjelas. Famathalan as-salat, maka sebagai contoh as-salat, nazalat mujmalatan, turun perintah untuk menegakkan salat dalam Al-Quran, wa aqimus salat, secara global. Wabayyanati sunnatu a'dadaha, dan as-sunnah menjelaskan tentang jumlahnya, berapa rakaat, bagaimana kaifiahnya, wa mawaqitaha, dan waktu-waktunya, wa fardaha, dan kewajiban-kewajibannya, wa naflaha, dan yang sunnah-sunnahnya, wa ma yalzamu laha min at-taharah, dan segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari salat berupa taharah, karena tidak akan sah salat tanpa taharah, wa ma ila dhalik, dan perkara-perkara yang lain, wa hakadha zakah, dan demikian pula zakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa atuz zakat, diperinci. Nah, apa saja yang dizakati? Nah, dan bagaimana cara penunaian zakat tersebut? Ini poin yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, bahwasanya nah, Al-Qur'an dan sunnah tidak boleh dipisah-pisahkan. Oleh karena itulah para ulama ahli hadis, di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi, tatkala menjelaskan hadis tadi, ala inni utitul kitab mithlahu ma'ah, memberikan bab ma ja'a fit taswiyah baina hukmi kitabillah ta'ala wa hukmi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab dalil yang datang tentang penyamaan antara hukum kitabullah dan hukum sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa ikhwan fillah? Apakah disamakan na'am dari sisi na'am ini kalam Allah dan ini kalam rasulnya? Bukan. Tapi disamakan dari sisi wujubul amal waluzumit taklim, dari sisi kewajiban untuk beramal dan apa kewajiban taklim, yaitu terbebani oleh apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tadi. Kalau itu berupa perintah, ya menjadi beban yang harus ditunaikan. Dan di sana ada hadis yang batil yang dimunculkan oleh zanadiqah, orang-orang munafikun, untuk apa? Menunjukkan bahwasanya seakan-akan ada perbedaan dari sisi apa? Masalah beramal antara Al-Qur'an dan Sunnah, yang ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, itu merupakan hadis yang batil. Hadis yang batil, yaitu tentang kisah yang masyhur apabila banyak disebutkan oleh ikhwanul muslimin maupun yang lainnya, karena padanya memang tuntunan untuk apa? Mengkias, tuntunan untuk berpikir-pikir dalam agama ini, seakan-akan dalam agama ini belum sempurna sehingga ada perkara yang belum dicakup oleh dalil. Dikatakan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, menukilkan dari Abdurrahman Ibn Mahdi, az-zanadiqah wal-khawarij wadda'u dhalikal hadith, yakni ma ruwi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal ma atakum anni fa'ariduhu ala kitabillah, fa'in wafaka kitaballah fa'ana akultuhu, wa'in khalafa kitaballah falam akulhu, wa innama ana muwafiqun kitaballahi wa bihadanillah. Apa-apa yang datang kepada kalian dariku, maka paparkanlah kepada kitab Allah. Kalau itu mencocoki kitab Allah, maka berarti aku mengatakannya. Apabila menyelisih kitab Allah, maka sungguh aku tidak mengatakannya. Hanyalah aku ini mencocoki kitab Allah saja. Nah, jadi ini peluang. Berarti kalau tidak mencocoki kitab Allah, alasannya apa? Langsung ditolak. Nah, langsung ditolak. Baik. Padahal di sana terkadang ada sunnah qaulillah yang dinamakan dengan na'am as-sunnah al-istiqlaliyah, dalam artian memang tidak ada na'am permasalahan tersebut disinggung dalam Al-Qur'an. Na'am, seperti misalnya masalah pengharaman na'am dengan rida'ah dihukumi sebagai mahram dengan sebab apa? Susuan. Ini masuk dalam kategori contoh apa? Sunnah istiqlaliyah, dalam artian nah, ditetapkannya hukum itu murni berdasarkan as-sunnah. Nah, demikian pula menggabungkan dalam pernikahan antara nah, seorang perempuan dengan saudarinya, atau saudarinya enggak, seorang perempuan dengan nah, bibinya dari pihak bapak maupun ibu. Baik, dengan ammah atau khalahnya. Baik, kalau menggabungkan antara kakak dan adik datang dalam Al-Qur'an tidak? Wa antajma'u bainal ukhtain, ada. Nah, larangan untuk menggabungkan nah kakak beradik di peristri dua-duanya. Nah, ini terlarang dalam Al-Qur'an. Adapun yang pelarangannya dalam as-sunnah yaitu apa? Larangan menggabungkan seorang wanita dengan bibinya. Ini juga masuk kategori sunnah istiqlaliyah. Intinya, panitia pembahasan hari ini berhubungan dengan kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran, bahwasannya dia itu sebagai penjelas dan penafsir. Yang tidak akan mungkin kita mengamalkan Al-Quran dengan benar tanpa as-sunnah. Ini pegang erat-erat, namun dan dalil-dalilnya yang disebutkan oleh Imam An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Nak tadi bihanya subhanallah ya.